illa ay yajidana alain illa alla yajidana alain wal yaqta'huma fal yaqta'huma hatta yakuna asfala minal ka'bain. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, ini yang berkaitan tentang orang yang sedang dalam keadaan ihram. Nah, sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa ihram adalah ad-dukhul fi tahrim. Sehingga ketika seorang dalam keadaan ihram, ada beberapa keadaan yang diharamkan bagi dia untuk melakukannya. Nah, Imam Syaukani mengatakan wala yalbas al-muhrim qamis. Seorang yang sedang dalam keadaan ihram tidak boleh baginya untuk memakai al-qamis. Al-qamis yaitu baju yang di sana banyakkan adanya di pergelangan tangan. Qamis. Walal imamah, dan juga orang yang sedang dalam keadaan ihram tidak boleh memakai imamah yang diikatkan di kepalanya. Ini imamah. Walal sarawilat, walal imamah, walal burnus. Orang yang sedang dalam keadaan ihram tidak boleh memakai burnus. Baju yang di sana ada palanya di sini nih. Biasanya orang-orang Maghrib, orang Maroko, Jazair juga termasuk, mereka ada yang memakai baju yang di sana di belakangnya ada penutupnya. Kalau kita di sini kebanyakan jaket yang ada ininya belakangnya tuh, yang buat penutup kepala. Ini dia makan burnus yang nempel di baju kita. Itu di belakangnya ada penutup buat kepala. Ini namakan burnus. Wala sarawil. Dan juga orang sedang dalam keadaan ihram tidak boleh memakai as-sarawil. Ma'ruf yang ada sarungnya di sana ada yakni sirwal-sirwal seperti celana yang fahfadhah semakan sarawil. Sirwal lebar, tapi dia masih ngebentuk kaki. Berbeda dengan izar, dia langsung ke bawah. Nah, kalau sarawil ada ngebentuk kakinya. Nah, wala sauban masahul wars wala za'afran. Dan juga memakai saub, baju yang di sana memakai minyak wangi wars wala ja'faran. Wars yaitu yang wangi-wangian yang berwarna merah, wars. Dan juga tidak boleh memakai za'faran, sama jenis wangi-wangian. Walal khuffain, orang sedang dalam keadaan ihram tidak boleh memakai kedua khuf. Khuffain yaitu suatu yang menutupi mata kakinya dinamakan khuf. Illa alla yajidana alain, kecuali seseorang yang tidak mendapatkan kedua sendal, dia hanya mendapatkan khuf. Falyaqta'huma hatta yakuna asfala minal ka'bain. Maka digunting khufnya tadi sehingga di bawah mata kakinya terlihat kedua mata kakinya. Baik. Al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, beliau mengatakan bahwa orang yang sedang dalam keadaan ihram itu tidak boleh memakai qamis, imamah, burnus, sarawil, thawb yang di sana memakai minyak wangian, wars atau za'faran, dan juga tidak boleh memakai khuf. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Su'ila Nabi sallallahu wasallam ketika beliau berada di Madinah, beliau ditanya oleh seseorang tentang ma yalbasu al-muhrim min ath-thiyab. Apa yang dipakai baju orang yang sedang dalam keadaan ihram? Kemudian Nabi sallallahu wasallam mengatakan la talbasu al-qumus. Qumus jamak dari qamis. Wal al-amaim. Juga jangan memakai imamah-imamah. Wal sarawilat. Juga jangan memakai sirwal, sarawil. Wal baranis. Dan juga jangan memakai baranis, burnus yang tadi kita sebutkan. Walal khifaf, dan juga jangan memakai khuf, khuf. Illa ahadun la yajidu na'lain falyalbasil khuffain. Kecuali seseorang yang tidak mendapatkan kedua sendal, maka pakailah kedua khufnya. Wal yata'huma, wal yaqta'huma, dan di kunting bawahnya, potong asfala minal ka'bain, di bawah sampai ke bawah kedua mata kaki. Wala talbasu syai'an minas thiyab. Kemudian Nabi mengatakan janganlah memakai baju yang diolesi minyak za'faron wala wash. Nah, ini hadis Nabi sallallahu wasallam ketika beliau ditanya tentang apa yang dipakai oleh orang yang sedang dalam keadaan ihram. Nabi mengatakan wala talbas al-qumus, qamis. Dan juga sama yang menyerupai al-qamis seperti jaket atau lain sebagainya menyerupai baju qamis, itu sama dilarang. Imamah. Nah, sesuatu yang menempel di kepalanya. Kupiah yang kita pakai juga sama. Dalam keadaan ihram tidak boleh memakai seperti ini. Harus dibuka. Karena ini sama menempel di kepala. Imamah menempel. Burnus juga menempel. Kupiah juga sama. Ini sama seperti imamah. Sehingga sedang dalam keadaan ihram dibuka kupiahnya. Nah, dan juga burnus sama. Nah, yang ada belakangnya itu juga dilarang. Nah, dan juga sarawilat, khuf-khuf, juga itu dilarang oleh Nabi sallallahu wasallam. Seorang tidak mendapatkan sendal, dia hanya mendapatkan khuf, boleh tapi dipotong. Dipotong sampai bawah dari kedua mata kaki. Nah, ini khusus untuk laki-laki. Nah, khusus untuk laki-laki. Jadi tidak boleh memakai komis, imamah, burnus, sarawilat. Nah, dan baju yang terkena minyak wangi itu laki-laki dan perempuan, yang insya Allah kita akan bahas. Yang di sini yaitu qamis, imamah, sarawilat, burnus, wal khuf, khifaf, itu semuanya tidak boleh dipakai untuk kaum laki-laki. Masuk kepadanya al khuf seperti kaos kaki juga sama. Kaos kaki juga sama. Nah, celana dalam juga sama. Para ulama menyebutkan di dalam hadis ini itu sesuatu yang membentuk badan. Sesuatu yang membentuk badannya. Komis, thawb yang kita pakai, jubah, membentuk tidak. Lihat, ada bentuk tangan. Ini sama. Sarawilat juga sama bentuk kaki. Imamah juga sama, sesuatu yang bentuk yang menempel. Kufiyah juga sama. Burnus juga sama. Khuf juga sama. Sehingga orang yang sedang dalam keadaan ihram, dia memakai dua kain. Izar, satu yang menutup bawahnya, yang kedua atasnya. Itu sesuatu yang tidak membentuk tubuhnya. Nah, sesuatu yang tidak membentuk tubuhnya. Baik. Sebagian mengatakan sesuatu yang berjahit. Padahal yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang membentuk tubuh. Kalau sesuatu yang berjahit, misalkan kalau kainnya sobek, boleh tidak dijahit? Jawabannya jais, boleh. Sehingga dilarang di sini adalah sesuatu yang membentuk tubuh. Sesuatu yang membentuk tubuh. Nah, sehingga sesuatu yang membentuk tubuh, seperti kopiah, jaket, kaos kaki, dan sebagainya, itu tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang dalam keadaan ihram. Tidak boleh dipakai orang yang sedang dalam keadaan ihram. Nah. Dan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi di sini menyebutkan wala sauban masahu wars wa za'faran. Dan baju yang terkena minyak wangi wars wa za'faran. Kenapa baju? Karena orang sedang dalam keadaan ihram, boleh bagi dia untuk memakai minyak wangi, yakni sebelum dia ihram, dan dipakai di badannya. Dipakai di badannya, bukan di kainnya. Sehingga hal ini perlu diperhatikan. Boleh memakai minyak wangian, ini ketika sebelum ihram siap-siap di mikot. Karena seseorang ketika ihram dia siap-siap di mikot. Di mikot, dia mandi dulu. Ya. Kemudian setelah itu, pakai kedua kainnya, kain yang bawah dan kain yang atas. Kain yang bawah dan juga kain yang atas. Nah. Ijma para ulama yang sebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, hadis Ibnu Umar, itu tidak boleh dipakai orang yang sedang dalam keadaan ihram. Tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang dalam keadaan ihram. Dikatakan oleh para ulama bahwa hikmah dari larangan tadi, dikatakan oleh para ulama bahwa seseorang ketika dalam keadaan umrah, dalam keadaan ihram, dalam haji atau umrah, dia tidak memakai perhiasan-perhiasan yang di sana. Karena seseorang ketika dalam keadaan haji atau umrah, dalam keadaan ibadah, sehingga kaya ataupun miskin ketika dalam keadaan ihram, itu semuanya sama. Memakai kedua kain. Kain yang menutupi atasnya, kain juga yang menutupi bawahnya. Nah, sehingga timbul rasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya memakai kedua kainnya saja. Nah. Kemudian larangan Nabi alaihi salatu wasalam, bolehkah orang yang sedang dalam keadaan ihram itu memakai payung atau berteduh di mobil ataupun di bis? Nah, para ulama menyebutkan boleh, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahmatullahi taala alaih, dari hadis Ummu Husain bahwa Nabi alaihi salatu wasalam ketika dia berhaji kepada Nabi alaihi salatu wasalam Hajjatul Wada, Nabi alaihi salatu wasalam ketika merempal Jumratul Aqabah, nah, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam pergi dan bersama Nabi alaihi salatu wasalam Bilal dan Usamah. Bilal dan Usama. Kemudian salah satu dari sahabat Nabi Rasulullah SAW mengangkat bajunya di atas atas kepala Nabi Rasulullah SAW agar Nabi Rasulullah SAW tidak terkena oleh terik panasnya matahari. Nah, Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih menyebutkan ini dalil diperbolehkan orang sedang dalam keadaan ihram baginya untuk berteduh. Baik dia dalam keadaan perjalanan ataupun dia sudah sampai di tempat. Nah. Berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang al-ghulu fid-din. Ghulu dalam agama. Orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka tidak mau berteduh sama sekali. Sehingga mereka bis-bisnya itu dicabut atasnya. Ada bis yang di sana bisa dicopot atapnya. Ada. Mungkin kalau di kita tidak ada. Di tempat-tempat lain itu ada. Bis yang atasnya bisa dicabut. Sehingga terbuka. Setengah terbuka. Mereka tidak mau. Memakai payung saja mereka tidak mau. Tak boleh. Karena ini dilarang. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berteduh. Karena yang dilarang tadi adalah sesuatu yang menempel, nah, seperti kopiah tadi, burnus, imamah, sedangkan payung di sana jais. Ataupun berteduh di pepohonan, misalkan, berteduh di atap, ada atap, atau lain sebagainya, fahada jais, fahada. Jais sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika kalian dalam keadaan ihram melihat orang-orang Syiah mereka membuka ke dalam kena haji. Bis-bisnya itu dibuka. Ketahuan itu orang-orang Syiah. Rafidhah yang mereka al-ghulu fid-din tidak mau. Mereka ada yang menutupi atasnya. Sehingga terbuka terus. Nah, ini kebodohan mereka. Nah, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berteduh. Baik. Kemudian Imam Syaukani menyebutkan walal khuffain ila alla yajidan na'alain falyaqta'huma hatta yakuna asfala minal ka'bain. Ini dalil perbolehkan seorang untuk memakai kedua khuf apabila tidak terdapatnya kedua sendal. Kalau ada sendal, maka pakai sendal. Tetapi sekarang secara ketika kalian ihram di miqat, itu di luar ada yang jualan pakaian ihram, ada. Nah, sendal ada. Nah, yang tidak biasa pakai pakaian ihram ditakutkan dia terbuka. Ada gespernya. Ada gespernya. Boleh. Nah, memakai gesper di sana untuk menahan. Karena ditakutkan seseorang yang tidak biasa diinjak oleh orang lain terbuka auratnya. Nah, memakai gesper boleh. Hadza jaiz. Dan banyak dijual di miqat. Nah, di Dhul Hulaifah, Lamlam dan miqat-miqat yang lain. Hada mawujud. Dan biasanya jamaah haji sudah menyiapkan sebelumnya. Nah, taib. Dan nanti akan disebutkan tentang pakaian mar'ah yang tidak boleh untuk dipakai. Sedangkan yang tadi kita sebutkan, yaitu untuk dukur, untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, nanti insyaallah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Dan juga apalagi yang dilarang oleh orang sedang dalam keadaan ihram yang diantaranya berburu. Nanti juga kita akan bahas menikah juga sama sesuatu yang dilarang sedang dalam keadaan ihram. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Taib naqtafi ilahuna subhanakallah bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah rabbil alamin.